بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata tentang suatu kaum yang menulis Aba Jad. Akan datang penjelasan tentang Aba Jad di dalam syarah. Dan mereka memperhatikan bintang-bintang. Akan datang apa maksudnya di dalam syarah. Ma ara man fa'ala dhalika lahu 'indallahi min khalaqin. Tidaklah aku meyakini bahwa orang yang melakukannya memiliki bagian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Athar ini sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana faedah dari Syekhuna Abu Abbas Yasin rahimahullahu ta'ala. Dan datang kalimat yang semisal dengan ini disandarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam dengan sanad yang tidak sahih. Wal ilmu indallah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan yaktubuna Aba Jadin. Mereka menulis Aba Jad, ay yaqta'una hurufa abjad hawaz ila akhirih. Yaitu mereka memenggal huruf-huruf abjad hawaz sampai akhirnya, allati tusamma huruful jumali, yang disebut dengan huruful jumal. وَيَتَعَلَّمُونَهَا لِدِّعَاءِ عِلْمِ الْغَيْبِ. Dan mereka mempelajarinya untuk mengklaim mengetahui perkara ghaib. Abu Jad, yang dimaksud dengannya adalah huruf-huruf yang dijadikan simbol untuk angka. Jadi misalnya abjad hawaz, huruf hamzah ini merupakan simbol dari angka 1. Kemudian huruf alba simbol dari angka 2 dan seterusnya. Kemudian orang-orang Arab biasa menulis angka atau terkadang menulis tanggal misalnya dengan huruf-huruf yang tersusun dengan huruf-huruf tersebut sebuah kata. Jadi intinya Abu Jad ini adalah huruf-huruf yang dijadikan simbol bagi angka-angka. Nah, ternyata ada orang-orang yang menggunakan Abu Jad ini untuk mengklaim mengetahui perkara ghaib. Nah, ini yang dimaksud oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tatkala menggunakannya untuk mengklaim mengetahui perkara ghaib. Wa yanzuruna fin nujumi, dan memperhatikan bintang-bintang, ai maksudnya wa ya'taqiduna anna laha ta'thiran. فيبنون أمورهم على زعم فاسد واعتقاد باطل في النجوب والحساب الذي يظنون أنهم يدركون به علم الغيب. Yaitu mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut memiliki pengaruh. Maka mereka pun membangun urusan-urusan mereka di atas sangkaan yang rusak dan keyakinan yang batil tentang bintang-bintang dan perhitungan yang mereka menyangka bahwasanya dengannya mereka mengetahui ilmu ghaib. Yaitu misalnya, tatkala muncul gugus bintang tertentu, oh berarti akan terjadi demikian dan demikian. Ini yang dimaksud dengan wayanduruna fin nujum. Ma'ara bifathil hamzati bimakna la a'lamu. Wabidammiha bimakna la adhunnu. Ma'ara dengan menfathah hamzahnya bermakna tidaklah aku meyakini, dan dengan mendhammah hamzah bermakna tidaklah aku menyangka, min khalaqin min nasibin, bagian. Al-ma'na al-ijmali lil athari, makna secara global athar ini, يقول ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما mengatakan لا أعلم أو لا أظن أن من يكتب حروف أبا جاد وينظر في النجوم ويبني على ذلك الحكم على المستقبل ما أرى لمن فعل ذلك نصيبا عند الله. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tidaklah aku meyakini atau tidaklah aku menyangka bahwasanya orang yang menulis huruf-huruf abjad dan memperhatikan bintang-bintang dan membangun di atasnya hukum terhadap perkara yang akan datang, tidaklah aku meyakini bahwa orang yang melakukannya mendapatkan bagian di sisi Allah Azza wa Jalla. Lianna dhalika yadkhulu fi hukmil arrafin al-mudda'in li'ilmil ghaibi. Karena sesungguhnya hal itu masuk ke dalam hukum para dukun yang mengklaim ilmul ghaib. Munasabatul athari lil babi, kesesuaian athar ini dengan bab, annahu yadullu ala anna kitabata Abi Jadin wa ta'allumaha liman yadda'i biha ma'rifata ilmil ghaibi wa nazara fin nujumi ala i'tiqadin anna laha ta'thiran. كل ذلك يدخل في العرافة ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله. Bahwasanya asar tersebut menunjukkan bahwa penulisan Abu Jahl dan mempelajarinya bagi orang yang mengklaim dengannya mengetahui ilmu al-ghaib, demikian pula memperhatikan bintang-bintang dengan keyakinan bahwasanya bintang-bintang tersebut memiliki pengaruh. Semua itu masuk ke dalam perdukunan, dan orang yang melakukannya, barang siapa yang melakukannya, berarti ia telah menyia-nyiakan bagiannya dari Allah Azza wa Jalla. Ma yustafadu minal athari, faedah yang bisa diambil dari athar ini, al-ula yang pertama, tahrimu ta'allumi Abi Jadin ala wajhi di'ai ilmi al-ghaibi bihi. Diharamkannya mempelajari Abu Jad dalam bentuk mengklaim ilmu al-ghaib dengannya. Li'annahu yunafid tauhid. Karena sesungguhnya hal itu bertentangan dengan tauhid. Amma ta'allumuha littajahi wa hisabil jumali fala ba'sa bihi. Adapun mempelajarinya, mempelajari huruf-huruf abjad dalam rangka at-tahajji, yaitu mempelajari huruf-huruf abjad A, B, C dan seterusnya, wallahu a'lam bagaimana kaifiahnya, dan hisabul jumal mengganti angka-angka dengan huruf. Misalnya ada tanggal, tahun misalnya, itu diganti dengan huruf yang bisa membentuk sebuah kata. Maka itu tidak mengapa. Atsaniyatu, yang kedua, tahrimut tanjim, diharamkannya ilmu nujum, yaitu Atsaniyatu yang kedua, tahrimut tanjimi, diharamkannya ilmu nujum, yaitu menghubungkan keadaan bintang-bintang dengan kejadian-kejadian di bumi. Li'annahu wasilatun ila syirki billahi ta'ala. Karena sesungguhnya hal itu merupakan perkara yang bisa menghantarkan kepada syirik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Atsalitsatu, yang ketiga, adamul iqtirari bima yu'tahu ahlul batili min ma'arifihim wa 'ulumihim. Tidak terperdaya dengan apa yang diberikan kepada ahlul batil berupa pengetahuan dan ilmu yang ada pada mereka. Li'anna dhalika min babil istidraj lahum. Karena hal itu termasuk bentuk istidraj bagi mereka. Qala rahimahullah, babu ma jaa fi nushrati, bab apa yang datang tentang nushrah. Apa nushrah? Akan datang di dalam syarah insyaallah ta'ala. An Jabirin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrati faqala. Dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah, maka beliau mengatakan, hiya min 'amali syaitani, nushrah termasuk perbuatan syaitan. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyidin, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. Wa Abu Dawud, demikian pula Abu Dawud. Wa qala, atau sebelumnya, hadis ini dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilatul ahadithis sahihah dengan nomor hadis 2760. Wa qala su'ila Ahmad 'anha fa qala Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullahu. Dan Abu Dawud mengatakan, Al-Imam Ahmad ditanya tentang nushrah, maka beliau menjawab, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membencinya seluruhnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab dengan kitab at-tauhid, atau kita baca syarahnya dalam pertemuan setelahnya insyaallah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafadhalu barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan.